Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa dini. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini, nah, kita masih pada bulan Rabiul Awal, tanggal 15 Rabiul Awal insyaallah. Pada kesempatan yang sebelumnya kita telah membahas satu bab yang perlu untuk kita ketahui bersama, bahwa membalas kebaikan orang tua adalah sebuah amalan yang besar. Nah, prinsip yang mulia. Membalas kepada orang tua atau berbaktinya seorang anak untuk kedua orang tuanya, sekalipun dia berupaya dengan upaya yang besar, berusaha dengan usaha yang luar biasa untuk membalas kebaikan kedua orang tuanya, namun itu hal yang perkara yang sulit bisa membalas kebaikan kedua orang tuanya. Oleh sebab itu telah datang dari Nabi SAW, la yadzi waladun walidah, seorang anak tidak bisa membalas kebaikan orang tuanya. Nah, illa yajidahu mamlukan fashtariyahu fayu'tiqahu. Kecuali nam dia adalah orang tua dari golongan hamba sahaya yang dia beli lalu dia merdekakan. Nah, dan telah disebutkan beberapa riwayat dan kisah para salaf kita bagaimana upaya dan usaha mereka membalas kebaikan orang tua. Disebutkan dalam atsar Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ketika beliau bersama seorang laki-laki dari negeri Yaman, laki-laki itu bertawaf mengelilingi Ka'bah Mukarramah sambil menggendong ibunya, ibundanya, mengelilingi Ka'bah bertawaf, sengaja membantu berkhidmat untuk ibundanya bertawaf sambil dia pikul, dia gendong, suatu amalan yang besar, yang payah dan lelah. Tapi demikianlah salaf, luar biasa mereka berupaya dengan upaya yang sungguh-sungguh, dengan niat yang tulus, dengan kesungguhan yang luar biasa, sekalipun amalan yang berat mereka lalui, memanggul ibunya, menggendong ibunya, sebuah amalan yang besar, tawaf di Ka'bah. Nah, mereka kerjakan. Nah, lalu laki-laki ini bertanya kepada Abdullah bin Umar, atarani jazaituha, apakah engkau melihat aku telah bisa membalas kebaikan untuk ibundaku? Qala Umar, la, belum bisa membalas kedua orang tuamu atau ibundamu. Wala bizabrah wahidah, amalan kamu tadi itu belum bisa menandingi, belum bisa membalas walaupun satu tarik nafas ketika sang ibu melahirkan kamu. Ini begitu besarnya enam posisi orang tua kita, kedudukan orang tua kita, terlebih lagi posisi ibunda kita. Nah, yang wajib untuk kita hormati, kita muliakan. Kemudian pada bab berikutnya, nah, pada malam hari ini kita akan membaca yaitu bab tentang hukuk al-walidaini. Nah, tentang durhaka kepada kedua orang tua. Bahwa durhaka kepada kedua orang tua, berani menentang, melawan membangkang, menyelisihi kedua orang tua, ima dengan kata-kata yang keras, hardikan, apalagi mencela, mencaci, apalagi dengan fisik, menyakiti kedua orang tua, memukulnya iyadzan billah, atau sekedar dengan kedua matanya memandang kedua orang tua dengan pandangan yang tajam, semuanya adalah bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua. Dari Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah aku sampaikan kepada kalian tentang dosa yang paling besar? Sampai Nabi alaihi salatu wasallam mengulang 3 kali. Qalu bala ya Rasulullah, maka para sahabat nah menjawab, tentu ya Rasulullah, kabarkan kepada kami tentang dosa yang paling besar. Maka Nabi menjawab, al-isyraku billah, yang pertama dosa syirik, meminta, memohon, beristighatsah, beristi'anah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mendatangi tempat-tempat yang dikeramatkan, yang diagungkan, meminta di sana selain kepada Allah subhanahu wa ta'ala segala apa yang mereka butuhkan, meminta jabatan, meminta anak, meminta rezeki selain kepada Allah subhanahu wa ta'ala ke tempat-tempat yang mereka keramatkan dan agungkan. Ini bentuk syirik yang besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, terjatuh dalam sebuah dosa yang paling besar, yaitu al-isyraku billah, menjadikan tandingan-tandingan, sekutu-sekutu selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh Allah haramkan baginya jannah. Allah haramkan bagi jannah iyadan billah, wa ma'wahu an-nar, dan tempat kembalinya adalah neraka jahannam, wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim penolong pun yang bisa memberikan syafaat baginya ketika Allah telah mengharamkan jannah baginya, ketika Allah telah meletakkan ke dalam neraka jahannam selama-lamanya, maka tidak ada seorang pun yang bisa menolong dirinya. Hatta seorang rasul, hatta seorang malaikat, hatta seorang nabi, nam tidak bisa memberikan syafaat ketika orang tersebut terjatuh dalam sebuah dosa syirik yang besar dan tidak bertaubat kepada Allah subhanahu azza wa jal. Ini yang pertama. Yang kedua adalah wa uququl walidaini, termasuk dosa yang paling besar adalah durhaka, berani menentang kedua orang tuanya, ima dengan kata-katanya, mencela, mencaci, menghardik dengan suara yang tinggi, atau dengan fisiknya, memandang dengan pandangan yang tajam, mengintimidasi orang tuanya, apalagi dengan fisik, dengan tangannya, memukul orang tua. Ini sebuah tindakan durhaka kepada kedua orang tua. Nah, menentang nasihat orang tua yang benar, ketika sang orang tua memberikan nasihat, wasiat, wasiat yang baik, Ia tidak menghiraukannya, bahkan cenderung menentangnya, tidak mengindahkan perintah-perintah orang tua yang baik, justru mengabaikan, menganggap remeh panggilan perintah sang orang tua. Ini semua bagian dari apa? Hukuk al-walidaini. Ini sebuah dosa yang besar, iyadan billah. Setelah dosa syirik. Rasul takkan dosa ini setelah dosa al-isyraku billah. Termasuk dosa yang paling besar. Nah, adalah dosa karena menentang, karena berani, karena durhaka kepada kedua orang tuanya. وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِيًا عَلَى وَيَقُولُ عَلَى وَقَوْلُ الزُّورِ وَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْتْ لَيْتَهُ سَكَتْ. Kemudian Nabi duduk sambil bersandar, kemudian menyebutkan dosa yang ketiga setelah dosa karena berani kepada kedua orang tua, yaitu dosa ucapan dusta, persaksian dusta. Nah, berkata dengan kata-kata yang dusta, yang palsu, memasukkan sebuah berita dengan sengaja, memberikan berita-berita yang salah dan dusta. Ini perkara yang berat, termasuk dosa yang besar. Qauluz zur, persaksian palsu. Nah, saksi-saksi yang dusta, jika dimintai kesaksian, tak jarang sebagian orang bermuda-muda bersumpah, dikuatkan dengan sumpahnya, padahal dia bersumpah dengan sesuatu yang dusta. Untuk melariskan dagangannya, untuk meyakinkan beritanya walaupun dusta. Ia akan membela temannya. Ke teman. Nah, walaupun teman itu salah, dia bela dengan sumpah-sumpah yang dusta. Iyadan billah. Atau dalam jual beli, untuk melariskan barang dagangannya. Tak sedikit dari kalangan manusia bersumpah untuk meyakinkan barang dagangannya dengan sumpah-sumpah yang dusta. Ala wa qawlu zur, itu semua bagian dari qawlu zur, ucapan yang palsu, ucapan yang dusta. Ma zala yukarriru hatta qult laitau sakat. Dan Nabi mengulang-ulang, ala wa qawlu zur, hati-hati dari ucapan dusta, hati-hati dari bahaya saksi-saksi yang dusta, hati-hati dari kesaksian yang palsu. Diulang terus oleh Nabi, berulang-ulang, ala wa qawlu zur, ala wa qawlu zur, tidak berhenti-henti Nabi mengulang-ulangnya, mengisyaratkan ayuhan nas, kejujuran itu mahal harganya. Kejujuran dalam memberitakan, mengkhabarkan sesuatu yang mahal. Kejujuran itu mahal sekali, bahkan sesuatu yang langka. Bahkan sebaliknya, dusta, nota-nota kosong, proposal-proposal yang palsu, semuanya bagian dari qauluz zur, saksi yang palsu, kesaksian yang dusta, untuk meraup keuntungan duniawiyah, berani mendustakan nota-nota yang kosong tersebut. Bagian dari qauluz zur, ucapan dusta, saksi yang palsu. Nabi mengulang-ulang, ma zalaka riruha hatta qult, Nabi mengulang-ulang terus, hati-hati dari ucapan dusta, hati-hati dari bahaya kesaksian palsu. Ternyata ayuhan nas, kita mendapati kejujuran sesuatu yang asing, yang gharib. Kalau kita membaca, mendengar berita-berita di sana sini, banyak orang-orang yang masuk dalam penjara karena ini semua kedustaan. Nota-nota yang palsu, proposal yang palsu, kondisi yang sangat miskin, yang butuh adanya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, butuh dakwah, butuh pendidikan kepada manusia. Di saat manusia berlomba-lomba untuk meraih dan meraup jabatan, meraih dan meraup harta dunia, berlomba-lomba, tidak menghiraukan prinsip kejujuran, tidak menghiraukan dosa saksi palsu, dosa memasukkan nota, tidak menghiraukan. Bahkan terkadang tidak sendirian, bahkan berkelompok, bekerja sama, bersama-sama sekedar untuk mencari nam kehidupan dunia ini. Qultu laitau sakat, sampai-sampai Abu Bakrah, seandainya Nabi diam, tidak mengulangi. Saking terus Nabi mengulang-ulang, ala qauluzur, ala qauluzur, ala qauluzur, bahaya, bahaya dusta, bahaya bahasaksi palsu. Diulang terus, enggak pernah, seakan-akan enggak berhenti Nabi mengulang-ulangnya. Nabi sangat kasihan kepada umat manusia, bahaya dusta, bahaya saksi palsu. Nabi juga mengatakan dalam riwayat yang lainnya, alaikum bisidq, fa inna sidqa yahdi ilal bir, fa al birra yahdi ilal jannah. Wajib kalian atas kalian untuk bersikap jujur dalam ucapannya, dalam amalannya jujur, bekerja, mengemban tugas amanah dengan jujur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan perjanjian tugas atau kerjaannya. Ketika dia masuk dalam sebuah kedinasan atau sebuah perusahaan, apapun bentuk usahanya, di sana sudah ada ketentuan-ketentuan jenis pekerjaannya. Alaikum bisidq, hendaklah dia jujur untuk menjalani perjanjian kontrak kerjanya, ketepatan waktunya, dan jenis pekerjaannya. Tanpa dilihat oleh pengawas, oleh kontrol pengawas, dia bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya, dengan amanahnya. Alaikum bisidqi. Baik juga dalam kata-katanya. Ayyakuna sadiqan fi lisani. Kata Nabi, alaikum, wajib sekalian untuk bersikap jujur, qaulan wa amalan, wa syahadatan, ucapan, amalan, dan juga persaksian jujur ini. As-sidqu syai'un azim, sesuatu yang besar, amalan yang besar, kata Nabi. Fa inna as-sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran ini adalah sumber dari segala kebaikan. Nah, kalau kita ingin menghendaki sebuah kebaikan, ketenangan rumah tangga kita, rezeki yang halal, dada yang luas, ketenangan rumah tangga, ketenangan jiwa, hati yang tenteram, hati yang tumakninah, maka sebab yang paling besar adalah as-sidq. Nah, akan menghantarkan pelakunya untuk dimudahkan untuk berbuat kebaikan, albir, kebaikan lisannya, kebaikan amalannya, kebaikan rumah tangganya, kebaikan usahanya, kebaikan ma'isyahnya, akan dijaga selama apa? As-sidq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innal birra yahdilal jannah, karena kebaikan itu akan mengantarkan pelakunya kepada jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga sebaliknya, wa iyyaka, hati-hati dari al-kadzib, wa iyyaka wal kadzib, hati-hati dari dusta, kedustaan lisannya, kedustaan amalannya, berbagai amalan yang dusta, tragis dan miris. Kalau kita mendengar muamalah-muamalah manusia bermudah-mudah dalam kedustaan, bahkan sesuatu yang menjadi sesuatu yang biasa, bukan menjadi sesuatu yang tabu lagi tengah-tengah umat ini. Walaupun telah menipu, walaupun telah merampas harta benda manusia, mendzalimi manusia, tidak malu-malu walaupun masuk dalam penjara, bukan sesuatu yang aib rasa-rasanya. Bahkan dihitung-hitung dengan nilai dunia mereka masih untung, paling penjara berapa tahun. Demikian ayuhan nas, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, betapa rendahnya manusia ini. Dan juga seseorang yang berdusta, tidak jujur, dia berani mengorbankan ukhuwah, berani nam tidak mengapa walaupun cerai berai dengan tetangganya, dengan saudara kandungnya hatta, karena dusta untuk meraih duniawi ini, untuk meraih harapan-harapan usaha, yang penting usahanya maju, yang penting usahanya lancar, walaupun dengan kedustaan, walaupun dengan mendzalimi saudara kandungnya hatta, tega, walaupun bercerai dengan tetangganya, bercerai dengan saudaranya tega, walaupun pisah dengan kawan dekatnya tega. Nah, karena dustanya ini. Wa iyyaka wal kadzib, fa innal kadziba yahdi ilal fujur, fa innal fujura tahdi ilal nar, ayatan billah. Karena dusta itu mengantarkan pelakunya kepada kefajiran, kejelekan. Nah, seorang dusta akan menggelapkan hatinya, membutakan mata hatinya. Memang dia bisa melihat dengan kedua matanya, tetapi mata hatinya buta karena dustanya, na'udzubillah min dzalik, sehingga tidak lagi mengenal apa itu ukhuwah, tidak mengenal apa-apa itu saudara kandung, tidak mengenal apa itu tetangga, tidak mengenal apa itu kebaikan, tidak mengenal apa itu haram, apa itu zalim, apa itu jannah wan nar, gelap jiwa dan hatinya, dia tabrak. Ini bahaya al-kadzib. Sehingga ketika dusta itu sudah menjadi sifat dasar dia, akan mengantarkan pelakunya kepada segenap kejelekan dan keburukan tadi, datangnya dari apa? Al-kadzib ini. Sehingga Allah hantarkan dia ke dalam neraka jahanam, iyadan billah. Dari sini Nabi mengulang-ulang terus, ma zala yakarruha hatta, diulang-ulang, ala wa qalu zur, hati-hati dari bahaya dusta. Naam. Ikhwana fillah azani Allah wa iyyakum, tiga hal yang Rasul sebutkan tentang dosa-dosa yang paling besar. Yang pertama, al-isyraku billah, dosa syirik kepada Allah, sebab dosa yang paling besar mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, mengekalkan pelakunya ke dalam neraka jahannam, Allah haramkan jannah darinya. Yang kedua adalah durhaka, berani kepada kedua orang tua, dan yang ketiga adalah bersaksi palsu atau dusta. Nah, berikutnya ikhwana fillah barakallahu fikum, terkait dengan kedudukan orang tua kita atau hak-hak kedua orang tua kita. Bab yang ketujuh, berkata al-Imam al-Bukhari rahimallahu taala dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, bab la'anallahu man la'ana walidayhi, bab yang menjelaskan Allah subhanahu wa ta'ala akan melaknat ya dan bila Allah akan melaknat kepada orang yang melaknat kedua orang tuanya. Apakah ada orang melaknat kedua orang tuanya, mencaci kedua orang tuanya? Ayuhan nas, kekejian sudah merajalela merata. Sesuatu yang tidak kita duga-duga ternyata muncul, terjadi. Seolah-olah fitrah yang suci sulit untuk dilakukan, mencela, melaknat kedua orang tua. Tetapi ternyata itu terjadi. Muncul dari sang seorang anak, padahal dia menjadi besar karena hasil usaha jerih payah orang tuanya. Dia sehat dengan sebab hasil usaha orang tuanya. Dia berhasil juga dengan sebab kedua orang tuanya. Dia menjadi besar dewasa, tetapi demikianlah fitnah membutakan hati manusia. Tidak sedikit bermudah-mudah sang anak mencali, mencaci, mencela, bahkan melaknat kedua orang tuanya, mendoakan dengan doa kejelekan iyadzan bila untuk kedua orang tuanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melaknat barang siapa yang melaknat kedua orang tuanya. Kalau Allah melaknat seseorang, ini sebuah perkara yang tidak kecil, yang berat. Apa itu laknat? Al-laknat adalah atardu an rahmatillah. Ketika Allah melaknat seseorang, ini Allah subhanahu wa ta'ala akan menjauhkan dirinya dari rahmat Allah. Allah akan menjauhkan rahmatnya dari sifulan yang Allah laknat tersebut. Betapa sengsaranya, betapa bahayanya seorang manusia yang dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa ayuhan nas? Semua orang butuh dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semua manusia butuh dengan rahmatnya. Nah, rahmat berbentuk rezeki. Rezeki berbentuk imma rezeki secara hissiah, ma'isyahnya. Nah, rezeki dari Allah datangnya. Nah, baik juga rezeki yang berupa maknawiyah, ketenangan jiwa, ketentraman hati, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, istri yang salihah, anak-anak yang salihin. Itu semua bagian dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ketika Allah telah menjauhkan rahmat darinya, dia butuh hidayah dari Allah, butuh taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang ketika dijauhkan dari rahmatnya, dari hidayahnya, betapa bahaya yang dia akan jatuh dalam berbagai akidah-akidah yang batil. Dengan sebab itu akan jatuh dalam syirkiyat, karena dijauhkan dari rahmat Allah. Ketika Allah jauhkan hidayahnya, nah, bisa jadi dan sangat mudah jatuh, rentan jatuh dalam amal-amalan syirkiyat tanpa dia ketahui. tanpa dia sadari. Ketika anaknya sakit, tiba-tiba mudah dia coba, nah Pak Ahmad kayaknya emang sakit, iya coba datang ke fulan, orang tua itu pintar, orang tua itu coba minta kesembuhan ke sana, semoga sembuh anak itu. Datang ke sana minta, tanpa terasa langsung seketika menyambut, mendatangi orang-orang yang dia tuakan, meminta kesembuhan bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada Pak dokter wala Bu dokter, tidak, meminta kesembuhan anaknya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berobat mungkin Pak Ahmad berobat ke dokter itu perkara yang disyariatkan untuk mencari sebab-sebab yang mubah, dianjurkan, dibolehkan untuk berobat mencari kesembuhan di tempat-tempat, di sebab-sebab yang boleh secara syariat. Mendatangi dokter boleh, selama dalam keyakinan Allah sebagai sang penyembuh, dokter sebagai penyebab saja, obat sebagai sebab saja. Tetapi tidak sudah datang ke tempat-tempat yang dikeramatkan, yang diagungkan, meminta di sana, sengaja meminta di sana kesembuhan bukan kepada Allah Azza wa Jalla. Ternyata sebabnya apa? Ditelusuri, orang tadi bermudah-mudah keras menentang, melawan, mencaci orang tuanya, berani kepada orang tua. Allah jauhkan dari rahmat Allah, Allah jauhkan dari rahmatnya, sehingga mudah jatuh dalam syirkiyat tanpa dia terasa, jatuh dalam dosa yang paling berat dan besar, iyadan billah. Kenapa si fulan kok kehidupannya selalu gaduh, selalu tidak aman, tidak tenteram, walaupun tercukupi kehidupan dunianya, tempat tinggalnya cukup luas, mapan, nah maisyahnya cukup banyak, tercukupi sisi maisyahnya, kendaraannya luar biasa, dimudahkan urusan duniawinya, tetapi rumah tangganya kok gaduh, tidak aman, tidak tenteram, selalu banyak masalah yang menghimpit kalbu dan jiwanya. Terlihat sekali payah kehidupannya, tidak mendapati ketenangan dalam kehidupannya, diruntut. Ternyata dia tidak menjaga hak-hak kedua orang tuanya, berani kepada orang tua. Allah melaknat orang tersebut. Ternyata orang ini melaknat kedua orang tuanya, berani kepada orang tuanya, na'udzubillah. Ini adalah makna laknat, at-tardu an rahmatillah. Allah jauhkan rahmat Allah darinya, padahal manusia butuh kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, an Abu Tufail, an Abi Tufail radhiyallahu anhu rahimallahu taala, su'ila Aliun, Ali ditanya radhiyallahu anhu, hal khassakumun nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi syai'in lam yakhussa bin nas kafatan. Diajukan pertanyaan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, apakah nabimu mengkhususkan sesuatu yang tidak dikhususkan untuk semua umat manusia? Qala, maka Ali mengatakan, ma khassana Rasulullah, Rasul tidak mengkhususkan kepada kami dengan sesuatu yang tidak dikhususkan untuk manusia, illa ma fi qarabi sayfi, kecuali sesuatu yang sejauh sepanjang sarung pedangku ini. Thumma akhraja sahifatan fa idza fiha maktubun, kemudian Ali mengeluarkan selembar, satu lembar lembaran, nam fa idza fiha maktubun, tertulis pada lembaran itu, la'anallahu man dabaha li ghairillahi la'anallahu man sarik man sar man saraka manar arda manar ardi la'anallahu man la'ana walidayh la'anallahu man awa muhditan aw muhdatan. Ternyata di lembaran yang Ali bawa itu tertulis padanya sebuah riwayat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yaitu la'anallahu, Allah akan melaknat, Allah akan menjauhkan rahmatnya. Pertama, man dabaha kepada orang yang menyembelih. Enam, sengaja memotong menyembelih hewan li ghairillah, untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dia sembelih hewan tersebut, memang dia sajikan, dia persembahkan untuk selain Allah. Nah, dia dan berbagai acara-acara sedekah bumi, sedekah lautan, enam sedekah gunung umpamanya. Dia meyakini bahwa di laut ada penjaga yang bisa memberikan manfaat kepada manusia, yang bisa menolak mudarat untuk manusia. Sehingga dia sembelih enam hewan, kemudian dia lemparkan kepalanya di lautan. Semoga penjaga lautan bisa menjaga amanan warga setempat. Nah, juga demikian supaya aman dari gunung meletus. Nah, juga melempar potongan kepala kambing atau kerbau dengan keyakinan supaya penjaga gunung ikut menjaga keamanan warga setempat, tidak meletus gunungnya, aman warganya dan yang lainnya. Sengaja dia menyembelih hewan tersebut, dia peruntukkan, dia sajikan, dia persembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah melaknat perbuatan demikian. Allah melaknat orang yang menyembelih sesuatu untuk dia persembahkan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab Allah melaknatnya iyadan billah. Yang kedua, la'anallahu man sariqa mal ardi. Allah melaknat orang yang mencuri tanah milik orang lain. Yang merubah batasan tanah orang lain, dia geser ke kanan kiri untuk mendzalimi pihak yang lainnya, juga Allah melaknat ini. Merubah-rubah patok tanah. Nah, dan yang ketiga, ada Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Dan Allah melaknat orang yang membantu, yang menolong, yang mendukung orang-orang yang jahat di muka bumi ini. Empat hal ini. Demikian ikhwana fillah azani Allahu ayyakum jami'an. Nah, rasanya sudah masuk azan. Sudah wangi. Belum. Dalam? Baik, nah. Ini belum azan, Pak ya? Belum ya? Nah. Jadi kita simpulkan ada empat hal, empat sebab Allah akan melaknat. Yang pertama, Allah melaknat orang yang menyembelih hewan yang sengaja dia persembahkan, bukan untuk tamu, bukan untuk walimah, tapi dia memang menyembelih untuk dia persembahkan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia memotong untuk tamu, sesuatu yang dimuliakan. Dia memotong untuk walimah, acara pernikahan, disyariatkan. Tetapi ini untuk dipersembahkan di tempat-tempat yang dikeramatkan. Ini maksudnya. Allah melaknat orang semacam ini. Yang kedua, Allah melaknat orang-orang yang merubah patokan patok tanah di muka bumi ini sengaja. Mansari kalau orang mencuri, merubah patok-patok tanah. Juga sebab Allah melaknat perbuatan yang demikian. Dan yang ketiga, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ini syahidnya. Bahwa melaknat kedua orang tua sebagai sebab Allah melaknatnya. Iyadan billah. Dan yang keempat, ayuhan nas rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Allah akan melaknat orang yang menolong, orang yang mendukung. Pertama, muhdatan atau muhditan. Dengan dikasrah dalnya, muhditan. Mufsidan fil ardi. Yani Allah akan melaknat orang yang mendukung, orang yang membantu, orang yang bekerja sama, orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Orang-orang yang jahat, yang suka merusak di muka bumi ini, perampok, perusak di muka bumi ini, dia tolong, dia bantu, dia dukung, iman dengan uangnya, iman dengan jabatannya, apapun dukungannya, Allah bakal melaknat orang yang mendukung, orang yang menolong, orang yang berbuat jahat di muka bumi ini. Termasuk kelompok-kelompok khawarij, orang-orang teroris, termasuk orang-orang yang jahat, orang-orang yang merusak di muka bumi ini. Maka barang siapa mendukung mereka, kelompok radikal, kelompok teroris tersebut, dan Allah akan melaknat mereka, iyadan billah. Dan man awa muhdatsan, dan juga Allah melaknat orang-orang yang memang merubah-rubah agama Allah Subhanahu wa taala. Merubah-rubah Al-Qur'an, merubah-rubah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendatangkan tandingan-tandingan selain Al-Qur'an dan sunnah. Juga Allah akan melaknat orang tersebut. Iya dan billah. Ini jenis empat hal yang dengan sebab itu Allah akan melaknat orang tersebut. Nah, demikian ayuhan nas rahimani wa rahimakumullah ta'ala yang bisa kami sampaikan pada kajian di malam hari ini. Semoga bermanfaat. Ila una naqtafi bihadal miqdari wa sallallahu nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.